Subscribe akun channel YouTube kita Musisi Jogja Project. Bantu juga follow Instagramnya Musisi Jogja Project. Masuk Pak Eko. Oke, masuk Pak Eko. Tanah jalan.